Mitra bisnis, hati-hati bila ingin menjadikan rumah tinggal Anda sebagai tempat usaha. Karena bukan tidak mungkin setelah usaha Anda berkembang, Pemda kemudian menyegel rumah Anda karena dianggap melanggar peruntukannya. Banyak Pemda yang mulai menerapkan aturan yang cukup keras bagi rumah yang dijadikan tempat usaha. Bahkan ada Pemda di sebuah kota yang mewajibkan para dokter yang akan buka praktek pribadi di rumahnya untuk memiliki surat izin tempat usaha dan izin gangguan. Hal ini memang menjadi sebuah dilema. Di satu sisi, aturan mesti ditegakkan. Tapi di sisi lain, semangat wirausaha dari masyarakat bisa jadi akan merosot bila rumah mereka dilarang sebagai tempat mereka berusaha. Nah, untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Erwin Aksa. Erwin, bagaimana komentar Anda? Ya, memang yang terpenting sekarang ini adalah tempat-tempat usaha itu kan harus ditata baik-baik. Jangan sampai nanti tata ruang daripada kota Jakarta ini khususnya tentunya dibuat menjadi kota ruko. Karena itu yang saya lihat tren-tren di kota-kota lain di Indonesia, di mana tanah-tanah di tempat-tempat strategis itu dikonversi menjadi ruko semua. Nah, saya kira di Jakarta ini kan trennya adalah bangunan ke atas ya, gedung-gedung bertingkat, ya rumah-rumah susun dan sebagainya. Saya kira perlu juga pengaturan bahwa tempat-tempat kerja ya harus berada di tempat-tempat yang tentunya representatif lah. Sehingga tata ruang kota itu tidak terganggu dengan kalau berupa ruko. Tentunya kan modelnya berbeda-beda, arsiteknya juga berbeda-beda, warnanya berbeda-beda. Saya kira perlu tata ruang yang baik lah untuk kota sebesar Jakarta ini. Berarti memang rumah tidak bisa dijadikan tempat usaha ya Pak? Yang terpenting sekarang ini adalah perkantoran itu jangan ditumpukan juga di tengah-tengah kota. Karena itu akan membuat transportasi juga padat, macet, dan tentunya mental kerja juga jadi tidak baik gitu. Suasana kerja tidak baik ya, karena harus berangkat pagi, kemudian berkeringat mungkin kalau naik metro mini atau apa dan sebagainya. Tiba di kantor udah stres. Pulang kantor juga begitu. Jadi saya kira sudah perlu dibangun perkantoran-perkantoran di luar Jakarta ya. Apa dampak kalau tempat usaha dipusatkan di tengah kota? Akan crowded ya, akan menjadi kota yang sangat padat ya penduduk. Problem transportasi juga tidak akan ada solusinya. Karena pegawai negeri, pegawai swasta, perdagangan, mall, semuanya ada di tengah kota. Dan kebanyakan daripada para penduduk Jakarta ini kan sudah tinggal di seputaran Jakarta. Sehingga kemacetan kota tidak bisa dihindarkan. Perlulah tata ruang yang lebih jangka panjang lah. Demikian Erwin Aksa dan saya Rizal Andika.